Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita dalam pertemuan yang baik ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari kegiatan ini tentunya mendapatkan keridhaan, kemudian mendapatkan pahala ibadah di sisinya subhanahu wa ta'ala, dan kita pun merasakannya nantinya di hari kemudian dalam keadaan bahagia dengan apa yang telah kita kerjakan di dunia ini sebelumnya. Allahumma amin. Pada hari ini kita lanjutkan kembali kajian kitab Bulughul Maram dalam pembahasan Kitabuz Zakah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu nafi' dan dapat kita fahami kemudian kita amalkan. Qala al-Imam al-Hafid Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Athqalani al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabihi ma'ruf masyhur Bulughul Maram qala rahimahullahu ta'ala fi kitab az-zakah wa an Jabir رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أو سكن من التمر صدقة رواه مسلم. dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak dikeluarkan zakatnya apa yang kurang dari lima uqiyah dari perak. Dan sudah kita dapatkan keterangan di sini bahwasanya satu uqiyah itu 40 dirham dan kalau ditimbang atau disetarakan dengan dirham sejumlah 40 dirham dalam 5 uqiyah berarti 200 dirham. Dan 200 dirham ini kalau diperakkan dengan timbangan maka kita mendapatkan gram perak. Dan ini sudah kita sebutkan sebelumnya. Sehingga apa yang kurang darinya, tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Kemudian demikian onta yang kurang dari 5 onta tidak ada zakatnya. Demikian kurma yang kurang dari 5 wasak tidak ada zakatnya. Dan 5 wasak, 1 wasak, 60 sa', sehingga menjadi 5 wasak, 300 sa'. Kalau disetarakan dengan timbangan, yaitu 900 kilo gram. 900 kilogram. Sehingga apa yang kurang darinya tidak ada zakatnya. Apa yang kurang dari timbangan tadi 900 kilogram dari tamar kurang dari timbangan tersebut tidak ada zakatnya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentunya keterangan-keterangan kita dapatkan sebelumnya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Sehingga kita cukupkan dengan keterangan di sana tanpa pengulangan. Ataupun mungkin kita sebutkan pengulangan dengan ringkas. Zakat karena ketentuannya di sisi Allah. Demikian diterangkan oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita hanya berpijak dengan apa yang datang keterangannya. Yang tidak ada keterangannya, tidak ada zakatnya. Dan ketika tidak diterangkan, tidak boleh kita keluarkan zakatnya. Karena berkaitan dengan harta manusia asal hukumnya haram untuk diambil dan dikeluarkan. Kecuali dengan keriduan pemiliknya. Tetapi apa yang telah cukup zakatnya, maka dikeluarkan zakatnya. Walaupun dengan hitungan yang pas. Seperti tadi, perak atau dirham, dirham itu mata uang perak di zaman dulu, atau dirham itu sendiri dengan koin ataupun batangan, selama dia kadarnya 200 dirham, maka dikeluarkan darinya. Demikian onta, walaupun dia berjumlah 5, maka dikeluarkan darinya. Tentunya yang dikeluarkan sesuai dengan keterangan yang datang dari syariat. Berkaitan dengan onta, kalau 5 onta dikeluarkan 1 kambing. Demikian kalau didapati 10 onta dikeluarkan 2 kambing. Dan seterusnya tentunya dengan keterangan syariat. Kalau perak dengan timbangan sekarang dan timbangan dahulu misalnya, maka dikeluarkan 2,5% dari perak itu sendiri. Demikian tamar dikeluarkan dengan kadarnya. Apakah kurma di sini dari tada hujan atau muda pengairannya, ataukah di sini dengan kulfah, dengan beban mengairinya? Maka apabila cukup timbangannya, dilihat dari bercocok tanam ataupun dilihat dengan pengelolaannya. Kalau dia nanti menerima air dengan mudah, maka dikeluarkan 1/10 al-usur. Kalau dia tidak mendapatkan air dengan mudah, bahkan dengan pembiayaan atau dengan beban petani, peladang, atau pemilik kebun, maka dia nisful usur, setengahnya 1/10. Ini semua tentunya keterangan yang diterangkan oleh agama. Jadi kalaupun dia sejumlah dengan jumlahnya pas persis, maka dikeluarkan. Dan apabila dia tidak sejumlah dengan jumlahnya, sekadar dengan kadarnya, kalaupun beda 1 kilo, ataupun beda 1 perak, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Tidak dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga ketentuannya dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, lais walahu min hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu, laisa fima duna khamsati awsaqin min tamrin wala habbat wala habbin sadaqah. Dari hadis Abu Sa'id, dan tadi hadis Jabir kita sudah baca sebetulnya dalam pertemuan terdahulu, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. dan kedudukan Sahih Muslim yang benar di bawah Sahih Bukhari, yang benar di bawah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari adalah kitab kedua yang menjadi pegangan umat Islam setelah Kitabullah. Setelah Kitabullah. Adapun Sahih Muslim di bawah Sahih Bukhari, yaitu kitab yang ketiga. Kalaupun keduanya berpredikat sahih, sebagaimana kata penulisnya sahih, tetapi Sahih Bukhari lebih di atas kedudukannya daripada Sahih Muslim, sebagaimana Al-Imam Bukhari, guru besar Al-Imam Muslim. Al-Imam Bukhari, guru besar Al-Imam Muslim. Bahkan kata para ulama, kalau tidak ada Bukhari, tidak akan muncul Imam Muslim. Kalau tidak ada Imam Bukhari, tidak akan muncul Imam Muslim. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullahu ta'ala. Tetapi, sebagaimana tadi sudah disebutkan, kalau disebutkan Sahih Muslim, maka hadisnya sahih, hadisnya kuat, dan tidak perlu kita meragukannya. Demikian, sebagaimana disebutkan talaqqathul umma bil qabul, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diterima umat dengan sepakat. Diterima umat dengan sepakat. Qala rahimahullah, walahu min hadis Abi Sa'id. Dan dari riwayat Imam Muslim ini pula, beliau mengeluarkan hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu, yang di sana dengan lafaz atau konteks, tidak ada zakat apa yang kurang dari 5 wasak. 5 wasak dari kurma. Dan tidak pula dari biji-bijian zakatnya. Asal hadis ini adalah hadis Abu Sa'id di dalam muttafaqun alaihi. Ini asal hadis Abu Sa'id ini adalah hadis muttafaqun alaihi. Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Perlu anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu mengetahui, dan saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang kami cintai dan kami muliakan, pernyataan hadis muttafaqun alaihi dengan pernyataan hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim tanpa menyebut muttafaqun alaihi. Kalaupun kedua-duanya sama, dikeluarkan Bukhari dan Muslim, tapi berbeda. Yang dikatakan muttafaqun alaihi yaitu dari kemiripan dan keserupaan. Sementara hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim, bisa terjadi padanya perbedaan, sehingga muttafaqun alaihi, mirip serupa, dikeluarkan Bukhari dan Muslim, ada perbedaan, namun kedua-duanya sahih. Kedua-duanya sahih. Demikian, kedudukan muttafaqun alaihi lebih di atas daripada dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Kalaupun kedua-duanya sahih. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Hadis muttafaqun alaihi atau dikeluarkan keduanya di atas apa yang dikeluarkan secara bersendirian oleh Imam Bukhari. Demikian apa yang dikeluarkan secara bersendirian oleh Imam Muslim. Tapi apa yang dikeluarkan oleh Bukhari dan apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya telah diterangkan bahwa semuanya sahih. Hanya saja di sisi ulama ahli hadis memberikan derajat-derajat tersendiri pada hadis dengan kedudukannya, dengan derajatnya, tentunya karena adanya pertimbangan ilmiah yang lain, seperti nantinya dalam masalah tarjih dan dalam masalah penguatan riwayat, maka digunakanlah penderajatan atau penetapan derajat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekedar pengetahuan ringkas berkaitan dengan na'am takhrid atau berkaitan dengan diroyah hadis. Kita kembali kepada keterangan. Dari hadis disebutkan apa yang kurang dari 5 wasak dari tamar dan apa yang kurang dari 5 wasak dari biji-bijian, maka tidak ada zakatnya. Apa yang kurang dari 5 wasak dari tamar dan apa yang kurang dari biji-bijian tidak ada, tidak 5 wasak, apa yang kurang dari 5 wasak tidak ada zakatnya. Dan tadi sudah disebutkan berkaitan dengan wasak, 1 wasak 60 sa', sehingga 5 wasak menjadi 300 wasak, menjadi 300 wasak. Dan kalau disetarakan dengan timbangan, maka 900 kilogram. Disetarakan dengan timbangan, 900 kilogram. Sehingga kurma akan dikeluarkan zakatnya apabila berjumlah 900 kilogram. Demikian biji-bijian yang lain. Biji-bijian di sini disebutkan pertama adalah apa yang disebutkan dalam riwayat bur dan syair atau hintah, yaitu gandum, bur, syair atau hintah atau gandum. Kemudian tadi telah kita sebutkan bahwa apa yang disebutkan nasnya itu yang dikeluarkan zakatnya. Apa yang tidak disebutkan tidak dikeluarkan zakatnya. Ulama rahimahumullah, atau sebelumnya, sebelum kita membicarakan masalah ini, kita ulangi bahwa tamar apabila berjumlah 900 dan biji-bijiannya itu gandum, 900 kilo dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Kalau dia tada hujan atau dia adalah sawah yang mudah pengairannya dengan sungai, dengan pengairan, maka dia adalah 1/10 al-usyur. Akan ada keterangan setelahnya nanti insyaallah ta'ala. Kalau dia tidak tada hujan dengan hulfah, yaitu dengan beban, ada yang mengairinya dari hewan, atau ada yang mengairinya dari manusia, atau dia bahkan membeli pengairan tersebut, maka dikeluarkan nisful usyur, yaitu setengahnya 1/10. Setengahnya 1/10. Jadi dari 900 dikeluarkan 1/10 apabila dia mudah mendapatkan air, atau dia mendapatkan air langsung secara alami dari hujan dan yang lainnya, atau dia tidak demikian tapi dengan beban, maka dikeluarkan dengan setengah 1/10. Setengahnya 1/10. Kemudian kita masuk kepada keterangan bahwa apa yang ternaskan itu yang dikeluarkan zakatnya, ini sepakati. Adapun apa yang tidak ternaskan, apakah dikeluarkan zakatnya, maka di sini dengan ada rincian di sisi para ulama. Kalau dia ditimbang, kemudian dia dimakan, kemudian dia disimpan di sisi jumhur, maka dikeluarkan zakatnya. Di sisi muhaddisin yang lain, tidak dikeluarkan zakatnya. Karena yang dikeluarkan zakatnya apa yang ternaskan. Apa yang ternaskan? Sehingga unta, sapi, kambing, dinar, dirham, emas, perak, kemudian tamar, demikian zabib, zabib yaitu kismis, anggur yang dikeringkan, buah anggur yang dikeringkan, kemudian di sini biji-bijian yaitu gandum, gandum karena ada penyebutan syair, ada penyebutan bur atau kamh atau hintah, maka ini yang dikeluarkan menyelisih pendapat jumhur. Menyelisih pendapat jumhur, dan pendapat ini dipegangi oleh sebagian a'immah dakwah di hari ini, sehingga para ulama imam dakwah di hari ini, sehingga dengan dua pendapat ini secara global, secara garis besarnya, mereka berselisih pandang apakah selain dari apa yang ternaskan dikeluarkan zakatnya atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Adapun pendapat jumhur, maka selama ada nasnya dengan dikiaskan dengan yang ternaskan tersebut sesuai, maka dikeluarkan zakatnya. Dikeluarkan zakatnya. Uang dengan emas dan perak, dikeluarkan zakatnya. Demikian kurma, atau maaf, kita telah singgung sebelumnya, sapi dan kerbau. Maka kerbau dikeluarkan zakatnya seperti sapi. Semua jenis kambing dikeluarkan zakatnya sebagaimana penyebutan secara mutlak kambing. Kemudian kurma ditimbang dan dimakan. Maka apa yang ditimbang dan dimakan dikeluarkan zakatnya. Demikian biji-bijian ditimbang, dimakan, bahkan menjadi makanan pokok, bahkan menjadi simpanan, maka dikeluarkan zakatnya. Sehingga kalau di sisi jumhur, selain dari kurma, dari tanaman yang dimakan dan ditimbang, kemudian disimpan, dikeluarkan zakatnya. Karena itu mereka memasukkan padi, beras dari padi dikeluarkan zakatnya dengan timbangan sebagaimana bur ataupun hintoh sebagaimana gandum atau syair atau al-qamh. Demikian yang lainnya. Buah-buahan yang dia bukan menjadi makanan pokok, kemudian tidak dapat disimpan, maka ini juga terjadi perselisihan pandang di sisi jumhur. Namun wallahu a'lam bissawab, yang diinginkan dengannya makanan pokok ditimbang ataupun ditakar, kemudian disimpan. Karena kalau tidak dapat disimpan seperti sayur mayur atau sayur-sayuran yang beberapa hari dia layu dan kemudian apa? Dan kemudian dia rusak, maka ini tidak ada zakatnya. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga berapa dikeluarkan zakatnya apabila dia telah mencocoki kriteria yang ada. Kalau dia dari tanda hujan atau dia mudah mendapatkan pengairan, 1/10. Kalau dia tidak mudah, maka setengahnya 1/10. Setengahnya 1/10. Jadi misalnya 900 dari apa yang dikeluarkan zakatnya ini dikeluarkan 1/10 atau setengah 1/10 kalau dia tidak mendapatkan kemudahan dari pengairan. Wallahu a'lam bishawab. Adapun di sisi ahlul hadis yang menetapkan hanya semata-mata dengan nas, nanti akan berkembang masalah ketika apa yang menjadi barang tersebut, barang zakat ini. Kemudian diperjualbelikan. Yang menghasilkan keuntungan. Maka dari keuntungannya, sebagai contoh misal, beras di sisi mereka tidak dikeluarkan zakatnya, karena tidak termasuk dari bur, tidak termasuk dari gandum. Beras bukan gandum, gandum bukan beras. Sebagai contoh, beras tidak dikeluarkan zakatnya di sisi mereka. Tetapi apabila beras tersebut dijual, dan tentunya petani demikian, setelah panenan mereka menjualnya, maka dikeluarkan zakatnya dari hasil jualan. Dia dikenakan dengan kadar emas ataupun perak, tentunya sesuai dengan keadaan yang ada pada hari itu. Sehingga apabila perak yang menjadi timbangan atau kadar, maaf, maka dikeluarkan dari 595 gram 2,5% atau seukuran uang mungkin 8 juta dikeluarkan 2,5%. Tetapi kalau yang menjadi timbangan pada hari itu adalah emas, maka dikeluarkan dari 86 gram sebagaimana kadar yang dikatakan oleh jumhur, dikeluarkan 2,5% darinya. Demikianlah berkaitan dengan zakat. Yaitu beras yang tadinya tidak dikeluarkan karena tidak termasuk penyebutan dengan hadis gandum, sehingga kalau diperjualbelikan dikenakan dengan apa yang menjadi keuntungan jual beli. Wallahu a'lam bishawab. Sementara jumhur, beras kalau dia mudah di airi dengan air, maka dari padi ataupun beras tersebut dikeluarkan 1/10. Kalau tidak mudah, maka dikeluarkan setengahnya, 1/10. Dikeluarkannya yaitu setelah panen. Dikeluarkannya setelah panen. Adapun yang lain, maka dikeluarkan setelah berjalan haul, seperti zakat emas dan perak, demikian dengan hewan ternak. Adapun tumbuh-tumbuhan, maka setelah panen. Adapun tumbuh-tumbuhan setelah panen, maka di sisi jumhur 1/10 dari beras yang tadi kita katakan diperselisihkan, dikeluarkan setelah panen berapa? 1/10 kalau tada hujan atau menerima mudah dengan pengairan, dan setengahnya 1/10 kalau diairi dengan jasa ataupun diairi dengan beban yang mengairi sawah tersebut. Jadi beban bagi petani dengan mengairinya, baik itu dengan hewan, baik itu dengan beli, baik itu dengan dia mengambil, dengan pedati atau yang lainnya untuk mengairi sawahnya, maka ini setengahnya 1/10. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Salim ibni Abdullah an abihi radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala fima saqatis sama' wal uyun aw kana athariyan al ushur wa fima suqiya bin nadhhi nisful ushur. Kata beliau dari Salim ibnu Abdullah, dari bapaknya, yaitu bapaknya Salim Abdullah ibnu Umar. Salim ana Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, yaitu dari bapaknya Abdullah dan kakeknya yaitu Umar. Jadi Salim cucunya Umar, Salim Abdullah Umar. Semoga Allah meridhai keduanya, yaitu kepada Abdullah dan kepada Umar. Adapun Salim bukan sahabat. Yang sahabat adalah Abdullah dan bapaknya Abdullah ibnu Umar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, fima saqatis sama, apa yang mendapatkan curahan langit dan apa yang mendapatkan pengairan mata air, wal uyun, atau apa yang dengan mudah dia mendapatkan pengairan, au kana athariya, maka dikeluarkan al-usyur, dikeluarkan 1/10. Wa fima suqiya bin nadhhi nisful usyur, adapun yang dicurahkan dengan mengairi, dengan menyiram, maka ini setengahnya 1/10. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari. Wali Abi Dawud, dan dalam riwayat Abu Dawud, au kana ba'lan, ataupun sawah ini atau ladang ini ba'lan. Ba'lannya itu sawah yang menerima dari langit tanpa harus disirami dengan air atau dibantu dengan penyiraman air oleh pemiliknya, maka dikeluarkan 1/10. Dan apa yang dicurahkan atau diairi ataupun disirami dengan as-sawani, wa fima suqiya bis-sawani, sawani adalah hewan yang dibebankan untuk membawa air dalam pengairan dan mengairi atau menyirami tanaman. Kalau dulu orang memakai tenaga hewan untuk membawa beban atau membawa barang-barang mereka, termasuk hewan, tentunya di sini dari hewan-hewan yang biasa ditunggangi, biasa dikendarai, dari sapi, dari kuda, dari onta, demikian, ataupun keledai. atau sawah yang disirami dengan penyiraman dengan tangan-tangan manusia, ini nisful usur. Ini nisful usur, yaitu dikeluarkan setengahnya sepersepuluh, setengahnya sepersepuluh. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Abu Dawud dalam sunannya. Dan sudah kita sebutkan kedudukan Abu Dawud dalam Sunanul Arba'ah. Kedudukan Abu Dawud dalam Sunanul Arba'ah, kebanyakannya mendudukkan Abu Dawud di posisi setelah Imam Nasa'i. Setelah Imam An-Nasa'i. Jadi An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah. Imam Abu Dawud, imam yang besar, pemilik kitab Sunan, Sulaiman Ibnu Ash'as As-Sijistani, disebut dengan Abu Dawud, murid besar Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahumullah jami'an. Bahkan Abu Dawud sangat persis peringainya dengan Imam Ahmad. Sangat persis peringainya dengan Imam Ahmad. Demikian Abu Dawud. Memiliki kitab Sunan, dan di sana ada imam yang lain juga namanya Abu Dawud, yang dikenal dengan Abu Dawud At-Toyalisi. Juga pemilik kitab Sunan, bahkan disebut dengan Musnad. Keduanya berbeda, dan keduanya tentunya memiliki kedudukan yang berbeda pula. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dikeluarkan oleh Abu Dawud. Hadis ini dikeluarkan Abu Dawud dalam sunannya tadi. Hadis ini menjadi penguat keterangan kita sebelumnya bahwa tanaman, sama saja itu makanan pokok, yaitu dari buah ataupun dari biji-bijian, maka keadaan perladangannya apabila dengan menggunakan tada hujan atau apa yang mudah dia mendapatkan air tanpa biaya, tanpa beban, sepersepuluh dikeluarkan setelah panen. Dan apa yang ada bebannya, mengairinya dengan beban, maka setengahnya sepersepuluh dikeluarkan setelah panen. Dikeluarkan setelah panen. Dan tadi telah kita singgung, ulama berselisih pandang apakah hanya dengan jenis ini saja, tamr, dan hanya dengan jenis apa yang disebutkan dengan nas, ataukah umum. Karena beberapa hadis umum yang menerangkan secara umum bahwa tanaman yang terima air, yang tidak terima air dengan beban, dikeluarkan demikian. Tadi sudah kita terangkan selisih pandang para ulama. Adapun jumhur para ulama, demikian a'immatul arba'ah, imam yang empat, mengatakan dikeluarkan. Hanya saja mereka berselisih dengan illat. Dengan illat yaitu selainnya dikeluarkan itu sebabnya apa? Mereka berselisih. Dikeluarkan dengan sebab apa? Namun secara umum pertama, yaitu dengan dia dikatakan makanan pokok. Dia dikatakan makanan pokok, ditimbang. Kemudian dia disimpan, dapat disimpan lama. Wallahu a'lam bishawab. Dan akan ada keterangan nanti setelahnya berkaitan dengan sayur mayur dan buah yang tidak dapat bertahan lama. Tidak dapat bertahan lama. Walaupun dia dari makanan, walaupun dia dari buahan, tapi tidak dapat bertahan lama, maka tidak dikeluarkan zakatnya menurut mereka. Ala kulli hal, mereka didapatkan berselisih pandang dalam masalah ini. Namun tentunya, ini akan menyelesaikan masalah apabila tentunya dalam hal ini pemerintah menetapkan hukuman. Artinya, penguasa yang berkuasa atau pemerintah yang berkuasa menjadi penentu dalam masalah ini. Kalau penguasa yang berkuasa berpandangan dengan pandangannya ahlul hadis, maka kita akan mengeluarkan zakat dengan seperti apa yang mereka tetapkan. Kalau mereka menetapkan sesuai dengan pandangan jumhur, maka kita akan mengeluarkan seperti apa yang mereka tetapkan. Ini penentu masalah. Karena tidak mungkin kita mengeluarkan menyelisih mereka. Dan tidak mungkin kita mengeluarkan melawan mereka. Kita wajib mentaati mereka. Dan masalah-masalah khilaf yang kemudian diambil sepenuhnya ketetapannya oleh penguasa, maka kita serahkan urusannya kepada penguasa. Kita serahkan urusannya kepada penguasa. Misal, penguasa mengatakan seperti tadi, zakat dengan ketentuan apa yang dikatakan oleh jumhur, maka semua yang masuk makanan, masuk biji-bijian yang dimakan, kemudian ditimbang, kemudian dapat disimpan, itu dikeluarkan apanya? Dikeluarkan zakatnya. Nanti tentunya mereka yang menguraikan apa-apa saja. Ketika dikatakan oleh mereka, kita berpandangan sebagaimana ahlul hadis yang berpandangan hanya dengan nas, maka yang dikeluarkan sesuai dengan nas. Seperti itu pula misal, sholatnya kaum muslimin di negeri ini, misal, di negeri ini harus di atas madhab Hanabila atau Hambali, maka kita mengerjakan sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh penguasa, karena mereka memandang ini yang lebih dekat dengan apa? Dengan kebenaran dalam masalah ini. Kalau mereka mengatakan dengan mazhab Syafi'i, maka kita menegakkan dengan mazhab Syafi'i, karena mereka melihat ini yang lebih dekat dengan kebenaran dalam masalah ini. Itu kalau mereka mengambil alih ketetapan tersebut. Tetapi kalau mereka memberikan kebebasan kepada kaum muslimin, maka kaum muslimin tentunya memilih berpegang dengan apa? Dalil yang menenangkan. Kalaupun mungkin dalam satu masalah mereka berpegang dengan mazhab Syafi'i, masalah yang lain mereka berpegang dengan mazhab Hambali, tidak ada masalah karena diberikan kebebasan dan tidak ada apa bentuk ancaman penyelisihan dari mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga kita misal berhadapan dengan keadaan di negeri kita ini, pemerintah menetapkan apa dengan makanan tersebut atau dengan tanaman tersebut. Ketika mereka mengatakan dikeluarkan zakatnya, kita keluarkan zakatnya. Jangan kita mengatakan, oh saya tidak berpandangan demikian, saya berpandangan ini. Yang ada kita mengikuti mereka. Yang ada kita mengikuti mereka. Sam'an wa ta'atan. Juga masalah-masalah khilaf yang tentunya tidak keluar dari kitab dan sunnah. Tidak keluar dari kitab dan sunnah. Bukan masalah yang mereka menetapkan tidak ada kitabnya dan tidak ada sunnahnya. Tetapi mereka menetapkan satu masalah yang para ulama berselisih pandang dan mereka sebagai penguasa melihat ini yang lebih rajih, ini lebih rajih menurut kami, lebih kuat menurut kami, dan mereka adalah penguasa, mereka berhak menetapkan menetapkan ketetapan. Maka ketika mereka mengatakan beras keluar zakatnya, kita mengeluarkan apa? Zakat. Jangan mengatakan, oh tidak, saya tidak mau beras tidak keluar zakatnya. Saya berpandangan dengan pandangan siapa? Ahlul hadis. Tidak boleh. Tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena itu menyelisih mereka. Itu menyelisih mereka. Selama mereka tidak menetapkan suatu yang di luar nas, suatu yang tidak dibimbing, mereka tidak menetapkan demikian, maka kita mengikuti. Kalau mereka menetapkan apa yang tidak dibimbing keluar dari nas, naam, seperti misal mereka menetapkan bolehnya perjudian, maka tidak ada mendengarkan dan tidak ada ketaatan dengan pembolehan perjudian. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam penetapan perjudian sebagai sebuah ketetapan, karena tidak ada pengikutan dan mendengar dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka telah menetapkan judi suatu hal yang benar, riba suatu hal yang benar, tidak ada ketaatan dan tidak ada mendengar. Cuman kita tidak keluar dari kepemimpinan mereka, tidak keluar dari kekuasaan mereka, tidak keluar memberontak, melawan. Adapun mereka tetapkan demikian, dosa bagi mereka. Dosa bagi mereka dengan apa yang mereka tetapkan. Bukan dosa bagi rakyatnya, atau bukan dosa bagi siapa yang tidak meridhoinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin sekedar penekanan di sini, karena mungkin saja masalah ini masalah yang sedikit pelik di tengah masyarakat kita, tetapi tadi sudah dikatakan bahwa kembalinya kepada mereka. Kembalinya kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Karena jumhur dalam pandangan dikeluarkan zakat melebar dan luas. Melebar dan luas. Bahkan dalam pandangan dari jumhur para ulama, kita katakan dari jumhur karena mereka tidak bersepakat, mereka juga terjadi berselisih pandang. Dari jumhur para ulama, bahkan apa yang dimakan tapi bukan menjadi makanan pokok, cuma dimakan, bahkan menjadi pendukung makanan pokok tersebut, seperti rempah-rempahan. Seperti rempah-rempahan, maka dikeluarkan zakatnya. Dikeluarkan zakatnya. Merica, ketumbar, ataupun mungkin yang lainnya dari bahan makanan, maka di sisi sebagian mereka dikeluarkan zakatnya. Dikeluarkan zakatnya. Ini yang kita katakan pendapat mereka agak melebar. Pendapat mereka agak luas, yaitu jumhur ahlil ilmi. Tetapi ketika berhadapan dengan larangan nas, jumhur tidak melangkai. Sebagaimana akan datang nanti keterangannya. Apa yang diberikan keterangan dengan nas bahwa ini tidak ada, ini tidak boleh, maka sepakat ulama umat tidak membolehkannya. Tidak membolehkannya. Kita akan lewati nanti penyebutan hadis berikutnya, yaitu la ta'khudhu fis sadaqa illa min hadhil asnaf al-arba'ah asy'ir wal hinta wal zabib wal tamr. Tidak diambil dari empat. Tidak diambil kecuali empat perkara ini, atau empat jenis ini. Syair, hinta, zabib, wal tamr. Syair dari jenis gandum, hinta dari jenis gandum, zabib yaitu kismis, tamar, yaitu kurma. Lantas keluar riwayat yang lain juga, kita akan lewati nanti, kita baca dengan segera karena mendekati waktu duhur, yaitu kitha tidak dikeluarkan, bitih tidak dikeluarkan, rumman tidak dikeluarkan, al-qasab tidak dikeluarkan. Kitha, mentimun, bitih, yaitu semacam melon ataupun semangka, rumman, delima, qasab, tebu. Kata mereka, di dalam riwayat ini tidak dikeluarkan. Maka jumhur, sebagaimana tadi kita katakan melebar, dan ulama bersepakat, ketika dikatakan tidak dikeluarkan, maka tidak dikeluarkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, sekedar sebagai gambaran, bahwa kalau jenis yang seperti ini dikatakan syair, disebut barley. Barley, mungkin biasa kita beli bahan makanan, bahan makanannya apa? Barley. Gandum yang seperti ini dikeluarkan zakatnya. Kemudian ini hintoh. Barley dengan hintoh dua jenis gandum. Lantas ini dikeluarkan zakatnya. Kemudian bur, juga dari jenis gandum. Juga disebutkan dikeluarkan zakat. Sehingga saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, jenis gandum dikeluarkan zakatnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Telah masuk waktu duhur, kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Mudah-mudahan dapat difahami, sehingga pada kesimpulan bahwa apa yang ada nasnya bersepakat. Hanya saja mereka berselisih apakah dalam tanaman tersebut apabila cocok dengan sebabnya dikeluarkan atau tidak. Ini terjadi perselisihan antara jumhur dan sebagian ahlul hadis. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita akan sempurnakan keterangan nanti. Nah, di sini ada sedikit pertanyaan berkaitan dengan wasak. Tadi sudah kita sebutkan satu wasak 60 sok. Sehingga kalau dikatakan 5 wasak 300 sok. Naam. Dan 300 sok nantinya kalau ditimbang 900 kilogram. Jadi kita ulangi, satu wasak 60 sok, satu wasak 60 sok, kemudian 5 wasak berapa sok? 300 sok, karena 60 kali 5 berapa? 300 sok, apabila diukur dengan timbangan sekarang berapa? 900 kilogram. Mungkin itu. Jazakumullah khairan. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.